Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tambihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu syekh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Tambihani. Al-awwal, ja'a an jumhuril a'immati minas salaf madhul mashhuri minal hadithi wa dhammul gharibi minhu fil jumlati li'anna al-gharaiba مذنة الخطأ والوهم في خلاف الأحاديث المشهورة فإنها أبعد عن ذلك في الجملة. Dua peringatan. Yang pertama, telah datang dari jumhur al-immah, mayoritas imam-imam dari kalangan salaf, madhul masyhuri min al-hadith, pujian terhadap hadis yang masyhur, ujian terhadap hadis yang masyhur, ya. Wa dhammul gharibi minhu, sebaliknya, ya, dari mereka celaan terhadap hadis yang gharib, ya, ujian terhadap hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin ahli hadis, ya, dan celaan terhadap hadis yang gharib fil jumlah, secara, ya, garis besar. Naam. Kenapa demikian? Ya, li'anna al-gharaiba madhinnatul khata'i wal wahmi. Karena hadis-hadis yang gharib merupakan madhinnah al-khata'i wal wahm, merupakan perkara yang diduga kuat terjadi kesalahan dan waham. Nah, karena kok, ya, bersendiri rawinya begitu. Kemana ahli hadis yang lainnya? Ya. Nah, kenapa dia hanya bersendiri? Hanya dia yang tahu hadis itu. Mana rawi-rawi yang lainnya? Ya. Kenapa mereka tidak tahu? Hanya dia yang tahu, kan begitu? Nah, jadi itu adalah hal yang diduga kuat terjadi kesalahan dan waham dari rawi. Bikhilafil ahadithil masyhurati, berbeda halnya dengan hadis-hadis yang, ya, terkenal. Nah, tersebar. Banyak yang meriwayatkan. Nah, banyak rawi yang meriwayatkan. Banyak yang tahu hadis itu. Inna ab'adu an dhalika fil jumlah. Maka sesungguhnya hadis-hadis yang masyhur itu, ya, lebih jauh dari kemungkinan itu, dari kemungkinan kesalahan, dari kemungkinan waham. Fil jumlah, secara garis besar seperti itu. Naam. Qira. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab, kana as-salafu yamdahuna al-mashhura min al-hadith wa yadhummuna al-ghariba minhu fil jumlah. Wa minhu qaul Ibn al-Mubarak, al-ilmu huwa alladhi yaji'uka min hahuna wa min hahuna, ya'ni al-mashhur. Nah. Kata al-Hafiz Ibnu Rajab, kaum salaf, ya, mereka memuji hadis yang masyhur, menyanjung hadis yang masyhur dan mencela hadis yang gharib secara garis besar. Termasuk di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Mubarak, al-ilmu huwa alladhi yaji'uka min hahuna wa min hahuna. Ilmu itu adalah yang datang kepadamu dari jalur sini dan dari jalur sini. Jadi datang dari beberapa jalur, ya. Dan dari beberapa jalan riwayat, ya'ni al-mashhura, ya, ya'ni yang beliau maksud adalah hadis yang masyhur. Naam. Wa 'an Malik qala, syarrul 'ilmi al-gharibu wa khairul 'ilmi adh-dhahiru alladhi qad rawahu an-nas. Dari Imam Malik, beliau mengatakan syarrul 'ilmi gharibu, sejelek-jelek ilmu adalah, naam, syarrul 'ilmi al-gharibu, ya, ilmu yang jelek adalah yang gharib. Ilmu yang jelek adalah yang gharib, yang ganjil, ya. Wa khairul ilmi adh-dhahiru, dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang adh-dhahir, ilmu yang tampak, ya. Yang tampak nyata. Nah. Syarrul ilmi al-gharib, sejelek-jelek ilmu, yang paling jelek adalah apa? Yang gharib, yang aneh, yang asing, yang ganjil. Nah, kok orang-orang tidak tahu? Nah, hanya sedikit yang tahu. Wa khairul ilmi adh-dhahiru. Sebaik-baik ilmu adalah yang tampak nyata diketahui orang banyak gitu. Alladzi qad rawahu an-nas. Yang diriwayatkan oleh orang-orang masyhur, terkenal. Baik, fadhal, qira. Warwa Muhammad bin Jabir anil A'mash an Ibrahim qal kanu yakrahuna ghoribal hadith wa ghoribal kalam. Nah, Muhammad bin Jabir bin Jabir meriwayatkan dari Al-A'mash dari Ibrahim mengatakan kanu yakrahuna ghoribal hadith wa ghoribal kalam. Mereka kaum salaf ya, mereka membenci ghoribal hadith dan ghoribal kalam. Nah, wa'an Abi Yusuf qal man talaba gharaibal hadis kadab. Dari Abu Yusuf Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim, salah satu murid senior Abu Hanifah. Nah, Abu Yusuf Al-Qadi, nah, dikelari Al-Qadi karena dia jadi Qadi, murid senior Al-Imam Abu Hanifah. Tayyib. Dan dia naam lebih ahli di bidang hadis daripada Abu Hanifah. Qal, dia mengatakan man talaba gharaibal hadis kadzab. Barang siapa mencari hadis-hadis yang gharib, menuntut hadis-hadis gharib, kadzaba, dia akan berdusta. Artinya berisiko dia ya akan terjerumus dalam kedustaan ketika meriwayatkan dan berdalil berdasar dengan hadis yang gharib. Nah, dan hadis gharib itu adalah madinnah ya, yang diduga kuat terjadi kesalahan dan waham, itu maksudnya. Nah, bisa dipahami kalimat ini? Nah, seperti yang sebelumnya. Nah, menunjukkan celaan. Nah, wa alaihi fanaqul innal hadits al-ghariba qad yakunu sahihan bal fi a'la darajati sihhah wa qad yakunu ghair dhalik. Nah, berdasarkan ini kami mengatakan kata Syekh Al-Bukhari sudah selesai penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab yang dinukil dari Syarh Ilal At-Tirmidzi ya. Kemudian boleh mengatakan wa alaihi fanaqul, berdasarkan ini kami mengatakan sesungguhnya hadis gharib itu boleh jadi sahih, boleh jadi tingkat kesahihannya fi a'la darajatis sihhah, pada puncak tertinggi tingkat kesahihan. Nah, dan boleh jadi selain itu. Nah, qira. Qala Al-Hafidz Ibnu Shalah thumma innal ghariba yanqasimu ila sahihin kal afradil mukharrajati fi sahih wa ila ghairi sahihin wa dhalika wal ghalibu ala al gharaibi. Naam, kata Al-Hafidz Ibnu Shalah dinukil dari Ma'rifat Anwa' Ilmi Al-Hadith, kitab Mustalah Ibnu Shalah Ma'rifat Anwa' Ilmi Al-Hadith. Thumma, kemudian kata beliau, innal ghariba yanqasimu ila sahih, sungguh hadis yang gharib itu terbagi menjadi hadis yang sahih. Kal afradil mukharrajati fi sahih, seperti al-afrad, yaitu al-hadith-hadith al-fard, hadith-hadith al-fard al-gharib, yang mukharrajah, yang dikeluarkan dalam kitab as-sahih, dalam kitab as-sahih, sahih al-Bukhari, sahih muslim. Naam, wa ila ghairi sahih, dan ya, terbagi menjadi hadith yang tidak sahih, ada juga hadith gharib yang tidak sahih. Wa dhalika huwa al-ghalibu ala al-gharaib, kata Ibn Salah. Wadhalika, dan hal itu yaitu ghairu sahih tidak sahih, yakni da'if, huwal ghalibu, itulah yang dominan, alal gharaib, atas hadith-hadith gharib. Jadi yang mendominasi hadith-hadith gharib adalah ya, keda'ifan. Nah, yang mendominasi hadith gharib adalah da'if, kebanyakannya da'if ya, yang sahih lebih sedikit. Nah, kera' Waqala al-hafidh al-nawawi fi syarh muslim إذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال. حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا. طيب. كتب الحافظ النووي dalam شرح مسلم. إذا انتفت المتابعة, apabila متابعات, jalur riwayat-riwayat yang mengikuti, yang mendukung, itu ternafikan, ternafikan, artinya tidak ada, Tidak ada riwayat-riwayat lain yang mendukung. Wa tamahhadha fardan, dan ya termurnikan sebagai hadis yang fard, hadis yang gharib. Ya, tidak ada sama sekali riwayat lain yang mendukungnya, mengikutinya. Falahu arba'atu ahwalin, maka ada empat keadaan. Halun, keadaan yang pertama, yakunu mukhalifan li riwayati man hu ahfadu minhu. Rawi yang bersendiri pada periwayatan hadis itu, dia menyelisihi riwayat rawi lain yang huwa ahfadu minhu, yang lebih hafid daripada dia. Yang lebih ya kuat hafalan hadisnya daripada dia. Fahada dhaifun, maka hadis ini yang dia bersendiri ya dhaif, karena dia menyelisihi riwayat atau lain yang lebih kuat hafalannya daripada dia. Wa yusamma shadan au munkaran, jenisnya disebut shad atau munkar. Shad atau munkar artinya ganjil ya, keliru periwayatan. Nah, nanti akan datang pembahasan khusus. Nah, tentang syad munkar. Qabla. Yang kedua, wa halun la yakunu mukhalifan wa yakunu hadzal rawi hafizan dhabitan mutqinan fa yakunu sahihan. Yang kedua, keadaan rawi itu yang bersendiri, dia tidak menyelisihi rawi lain. Nah, dia bersendiri pada periwayatannya, tetapi tidak menyelisihi rawi lain. Wa yakunu hadzal rawi, dan rawi yang bersendiri ini, dia adalah seorang yang hafidhon, ya. Tingkatannya adalah hafidh, penghafal hadis, dhabithon, ya. Dhabithon, menguasai riwayat, mutqinan, ya. Mutqinan, sempurna penguasaan riwayatnya, mutqin. Naam. Afa yakunu sahihan, maka hadisnya sahih. Meskipun dia bersendiri. Meskipun dia bersendiri. Tapi dia memang tingkatannya hafidh, dhabit, mutqin. Naam. Sehingga dipercaya apa yang dia riwayatkan termasuk dari yang dia hafalkan secara itqan. Naam. Hadisnya sahih meskipun sendirian. Baik, yang ketiga, wa halun yakunu qasiran an hadha walakinahu qaribun min darajatihi fa yakunu hadithuhu hasanan. Yang ketiga, keadaan yang kurang dari ini, yakni tingkatannya di bawah yang tadi, dia tidak sampai pada tingkatan hafiz dhabit mutqin ya, tapi terpercaya. Ya, riwayatnya bisa dipercaya, hanya saja tidak sampai pada ya tingkatan hafidh dhabit mutqin. Nah, walakinnahu qaribun min darajati, akan tetapi dekat dari derajatnya, mendekati. Ya. Jadi tidak sampai sempurna, tapi tidak sampai, tidak turun sampai pada tingkatan lemah. Iya. Fa yakunu hadithuhu hasanan, maka hadisnya hasan, derajatnya hasan. Kan sudah kita lewati ya, apabila hadis itu dari adlun dhab tamud dhabti, maka hadisnya apa? Tamud dhabti, yang sempurna dhabtnya, penguasaan riwayatnya, hadisnya sahih. Jika lebih rendah dari itu tetapi tidak sampai pada tingkatan lemah ya, hanya saja dia khafifud dhabt, penguasaannya kurang sempurna, maka tingkatannya hasan. Nah, ini dia. Kemudian yang keempat, wa halun yakunu ba'idan an halihi fa yakunu syadan munkaran mardudan. Yang keempat, keadaan ya rawi yang bersendiri itu jauh dari keadaan rawi yang pertama dan yang kedua. Jadi ya, dia tidak menguasai periwayatan. Nah, dia tidak menguasai periwayatan sehingga tidak bisa dipercaya. Tidak menguasai periwayatan, tidak bisa dipercaya riwayatnya sementara dia sendiri. Maka yang menjadilah hadis yang dia riwayatkan itu dalam kategori syadzan mungkaran mardudan, ganjil, keliru, tertolak. Nah, karena dia sendiri meriwayatkan tidak ada yang mengikutinya, sementara dia tidak terpercaya. Nah, tidak menguasai riwayat, maka ya dihitung hadisnya ganjil, ya keliru, syad, mungkar, marud, tertolak. Bisa dipahami ini? Nah, walikulli hadhihi suwari tafsilatun bayyantuha fi syarhil mufassali ala al-muqidah wal nukhbah yassarallahu khurujahuma. Nah, masing-masing dari bentuk-bentuk ini ada tafsilatun, ada rincian-rincian bayan tua yang telah aku jelaskan fi syarhi al-mufassal, pada syarahku yang merinci ada terhadap kitab al-muqidah karya al-Dhahabi, wal nukhbah dan kitab nukhbah al-fikr karya al-Hafidz Ibnu Hajar. Yassarallahu khurujahuma. Syekh di sini berdoa semoga Allah mudahkan segera terbit. Nah, dua kitab ini juga bisa didapatkan. Naam, fabihi wa ni'mah. Baik, ats-tsani pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, aktif ibadah pada jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.